aku tinggalkan. Ku tiup suling anak gembala. Ku bayangkan diri ini duduk di atas batu, di tepi sungai riaknya gemericik. Di sana pohon dan rumput kumbang dan kupu bercanda. Burung pun bernyanyi merdu ceria, tak ada yang berpusing. Di sana tak pernah bising, tak pernah bersah, tak ada polusi. Tinggalkan hatiku jadi semakin rindu. Ku bayangkan diri ini duduk di atas batu, di tepi sungai riaknya gemericik. Di sana pohon dan rumput kumbang dan kupu bercanda. Hatiku jadi semakin rindu. Ku bayangkan diri ini duduk di atas batu, di tepi sungai riaknya gemericik. Di sana